Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Sebelum kita masuki pada prinsip yang terakhir yaitu al-aslu sadis pada prinsip yang kelima muallif rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menerangkan tentang siapa wali Allah dan membedakan siapa mereka dan orang-orang yang mengaku menyerupai dengan wali Allah. Dari kalangan munafikin maupun orang-orang yang berbuat dosa. Lalu disebutkan tiga ayat. Yang pertama dalam surat Ali Imran, kemudian Al-Maidah pada ayat 54, lalu Yunus pada ayat yang ke-62 dan 63. Dan beliau mengatakan wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran wa ayatun fi surati Al-Ma'idah wa ayatun fi Yunus untuk menjelaskan siapa wali Allah dan membedakan antara wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah padahal mereka adalah musuh-musuh Allah dari kalangan munafikin dan orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan dengan tiga ayat tadi. Dengan tiga ayat tadi, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, fa anta ta'khud min hadhil ayah al-thalathati sifata awliya illah. Dengan tiga ayat ini yang disebutkan muallif, kamu bisa menjadikan tiga ayat ini sebagai sifat wali-wali Allah. Al-ula, sifat yang pertama pada surat Ali Imran. Bahwa sifat wali Allah ialah orang-orang yang mencintai Allah dan menampakkan bukti cintanya dengan mengikuti apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang ada pada ayat tersebut. Yang kedua, pada ayat Al-Maidah dengan makna bahwa pada ayat yang pertama tadi tolak ukurnya ialah ittiba'ur rasul. Tolak ukurnya ittiba'ur rasul. Kemudian kalau mereka itu mengambil ilmunya tidak jelas, seperti kata mereka yang memberitakan kami itu orang-orang yang telah meninggal, maka agama mereka diambil dari apa? Kata para ulama, agama mereka itu diambil dari yang mati. Orang yang mati kepada yang mati. An-mayyit. An-mayyit. Kan begitu. Sanadnya begitu. Orang-orang yang mereka itu menampakkan sebagai wali Allah. Kalau ditanya, dari mana ilmu ini? Dari itu orang-orang yang sudah meninggal. Dari yang sebelumnya yang lebih duluan meninggal. Kan begitu. Padahal syariat sangat jelas. Agama kita itu diambil dari zat yang Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Zat yang maha hidup, yang tidak mengalami apa kematian. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Quran. Nah. Kemudian yang kedua pada surat Al-Ma'idah. Disebutkan. Bahwa. Orang-orang yang mereka itu nampak dalam perbuatannya, yang dengan perbuatan itu menyebabkan keluar dari agama, walaupun mengaku-ngaku menyerupai wali Allah, Allah Azza wa Jalla memberitakan, may yartadda minkum an dinih, siapa yang keluar, yaitu murtad dari kalian, di antara kalian, dari agamanya, fasawfa yu'tillah qauman, atau biqaumin, maka Allah Azza wa Jal akan mendatangkan dengan satu kaum. Sifatnya apa? Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Sifatnya ialah Allah mencintainya dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum wa yuhibbuna. Kemudian yang ketiga ialah surat Yunus. Sifat tersebut ialah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nampak pada mereka ialah beriman dan bertakwa. Keimanan dan ketakwaan. Karena beriman kepada Allah tidak bisa dilepaskan dari beriman kepada Rasul. Kalau tadi berdalil bahwa iman di sini. Betul Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Tapi perlu bukti. Iman membutuhkan kepada bukti. Yaitu apa? Lisan dan amal. Jawareh. Itu idhafah. Yang disebutkan bahwa tiga ayat tersebut. Terdapat dalil yang cukup jelas. Bukti siapa wali Allah. Dan bedanya. Antara wali Allah. Dengan orang-orang yang menisbahkan diri sebagai wali Allah. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah. Dari kalangan munafikin maupun orang-orang yang fajir. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada prinsip yang ke 6. Qala al-aslu sadis. Raddu syubhah. Bantahan atas sebuah syubhat. Wada'aha syaitanu. Yang mana syubhat ini diletakkan, dibuat oleh syaitan. Fi tarkil Quran wa sunnah. Dalam rangka untuk meninggalkan Quran dan sunnah. Jadi syubhat ini dihembuskan oleh syaitan karena begitu namanya wali-wali syaitan, penolong-penolong syaitan tentunya mengikuti siapa? Yang menolongnya. Yaitu syaitan. Syaitan membisikkan. Di antara bisikannya, syubhatnya ialah upaya untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan cara seolah-olah ilmiah. Menurut mereka. Wattiba'il ara' wal ahwa' al mutafarriqatil mukhtalifah. Dan juga sekaligus. Di samping meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Disuruh mengikuti. Pemikiran-pemikiran. Pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran. Demikian pula ahwa, hawa nafsu yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Sehingga kalau ditanya, agama dari siapa ini? Ya, dari guru saya. Pokoknya kan begitu. Ittiba al-ara' wal-ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Wahia, syubhat tersebut adalah annal Qur'ana wa sunnah, namanya Qur'an dan sunnah ini, la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaq. Kata mereka, tidak ada yang mampu memahami Al-Quran dan sunnah ini, kecuali orang itu tingkatan dan derajatnya, kalau sudah menjadi ulama, dan dia seorang mujtahid yang mutlak. Seorang mujtahid yang mutlak. Lalu muallif rahimahullah menekankan, wal mujtahidu, yang mereka maksud dengan mujtahid adalah huwa al mausufu bi kadza wa kadza. Yang namanya mujtahid itu adalah yang demikian, yang demikian. Dengan berbagai macam apa, penyifatan, ausafan, dengan karakter, dengan sifat, dengan ciri. La'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Hampir-hampir dengan sifat-sifat yang mereka katakan, yang namanya mustahid itu adalah demikian, demikian. Sifatnya demikian, karakternya demikian. Itu seandainya diterapkan, itu hampir-hampir pada Abu Bakar pun juga tidak bisa. Nah, pada Umar pun juga tidak ada. Padahal para ulama sepakat, afqahun nas, manusia yang paling faqih tentunya ba'da Rasul, ialah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Afqahus sahabah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling faqih, sahabat yang paling faqih ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sifat-sifat yang mereka katakan, yang dengan itu mereka lah yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, itu seandainya diterapkan pada Abu Bakar, itu hampir-hampir apa? Tidak ada pada beliau radhiyallahu anhu. Prinsip ini merupakan prinsip yang akhir. Merupakan prinsip yang akhir. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang dikatakan sangat penting. Prinsip yang sangat penting. Di mana mereka ingin mengelabui kaum muslimin dengan mengatakan bahwa kita ini tidak bisa mengenali, memahami makna-makna yang terkandung pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak mungkin memahaminya kecuali ulama kibar, katanya. Kecuali apa? Ulama kibar. Ulama-ulama yang mumpuni. Barakallahu fikum. Sampai kemudian disifati tadi. Kecuali apa? Al-mujtahid apa? Al-mutlaq. Nah, maka sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran walhamdulillah di dalamnya terdapat berbagai macam perkara yang jelas, wadihah. Seperti yang awal beliau contohkan. Tentang masalah apa? Masalah ikhlas. Demikian pula hal yang menjadi lawan ikhlas, yaitu apa? Syirik. Ayat lewat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Jelas tidak? Kan begitu. Bisa difahami tidak? Kata mereka, Al-Quran dan Sunnah tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang khusus. Walhamdulillah, Asy-Syaikh berulang-ulang menekankan, bayyanah Allah, Allah menjelaskan tentang perkara pentingnya apa? Ikhlas. yaitu beribadah hanya kepada Allah serta menjauhi kesyirikan. Bayanan wadihan yafhamuha ba al-awam. Gampang dipahami oleh orang-orang awam. Bahkan dikatakan apa? Al-ami apa? Al-barid. Seorang yang awam sekali. Yang sangat bodoh sekali. Gampang untuk dipahami. Demikian pula dalam Al-Quran difahami oleh orang yang ami, difahami oleh orang yang muta'allim, orang yang mau belajar, yang dengan itu dipakai untuk berhujjah di atas kebenaran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu merupakan hujjah. Tidak dibela pun, seandainya orang tidak membela-bela Al-Quran, Al-Quran itu sebuah pembelaan. Nah, Al-Quran merupakan sebuah pembelaan. Barang siapa yang berpijak kepada Al-Quran, maka akan ada pembelanya. Misalnya seorang berpendapat. Pendapat Anda apa? Demikian. Apa yang menjadi pembela kalian? Apa yang menjadi pembela Anda dalam bab ini? Al-Quranul Karim. Demikian. Qala Allahu Azza wa Jalla. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Al-Quran hujjatun alaih. Atau hujjatun apa? Laka. Al-Quran itu kadang posisinya menjadi pembela kita atau yang akan menghujat kita. Al-Quran, kalau kita kemudian menjadikannya sebagai hujjah, dalil, penjelas, barakallahu fikum, itu akan menjadi pembela kita. Tapi kalau kemudian kita buang, tidak kita hiraukan, barakallahu fikum, itu akan menghujat kita. Meskipun kita membacanya, meskipun kita menghafalnya. Sebuah hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Umar bin Khattab, "Innallaha yarfa'u bihadza al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah Azza wa Jal mengangkat derajat, martabat, kedudukan. Dengan Al-Quran ini sebagian kaum, kapan mereka diangkat oleh Allah Azza wa Jal derajatnya di dunia? Ketika berpegang kepada Al-Quran Karim. Dimuliakan. Nah, diberikan pertolongan. Wa yadha'u bihi akharin. Dan Allah Azza wa Jal menghinakan sebagian kaum. Kapan mereka? Ketika mereka itu membuang Al-Quranul Karim. Ketika mereka membuang Al-Quranul Karim. Dari situ pula, apa yang dipahami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan, Inna allaha yarfa'u bihadal abd. Allah Azza wa Jal mengangkat seorang hamba biqadri tamassukihi bil Islam au bisunnah. Allah mengangkat derajat seorang, kepribadiannya diangkat, kehormatannya mulia, terjunjung. Itu dengan kemampuan dia, usaha dia, kadar dia dalam berpegang kepada Islam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang yang betul-betul berpegang kepada Alkitab dan kepada sunnah. Walaupun stratanya, walaupun tingkat kedudukan di mata masyarakatnya rendah, misalnya dia budak atau seorang yang tidak dihormati, berpenyakit misalnya, kan begitu ya. Tapi kalau orang tadi, orang yang berpegang kepada kitab sunnah, faham betul, banyak orang akan apa? Berkunjung kepadanya. Seperti ucapan ibunda Atha, dikatakan yang dalam kondisi dari sisi apa? Raut muka, demikian pula dalam sisi badan dan seterusnya, itu tidak apa? Orang tidak senang melihatnya. Barakallahu fikum. Hitam pula. Tapi seorang yang faqih. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sampai ada apa, Beliau Yahab segan untuk berkata sesuatu, menunggu apa? Fatwanya Atha. Orang-orang yang melakukan ibadah haji berkunjung semuanya, berkerumun di sekitar Atha untuk menunggu apa? Fatwa, bimbingan. Dan dipesan oleh ibunya bahwa kamu tidak akan mungkin terangkat derajatnya kecuali dengan ilmu. Banyak para ulama yang cacat. Banyak ulama yang dikatakan cacat, kebutaan. Makanya di sana ada istilah-istilah al-a'ma, al-a'raj, ada yang pincang, ada yang buta, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Tapi dengan itu tidak menghalangi mereka dari belajar. Budak pun demikian. Tidak menghalangi untuk kemudian seorang terangkat derajatnya. Karena sebab apa? Al-ilm. Betul bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah ada memang hal-hal yang di situ tidak diketahui oleh seorang yang dikatakan mujtahid mutlak. Jadi memang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, pada sebagian ayat tidaklah dipahami kecuali orang-orang yang memiliki apa? Kemampuan dengan istilah al-mujtahid al-mutlak. Tetapi cukup banyak ayat-ayat yang difahami oleh orang-orang awam. Cukup banyak pula ayat-ayat yang difahami oleh orang-orang awam. Demikian pula yang difahami oleh orang-orang yang baru belajar. Orang yang baru belajar. Sementara mereka merendahkan. Baru kemarin saja kok. Baru belajar kemarin sudah nyalah-nyalahkan. Kan begitu. Padahal dalam ayat-ayat Al-Quran banyak difahami oleh orang-orang yang baru belajar. Atas dasar kemampuan-kemampuan yang Allah mudahkan, walaupun kadarnya kadang sedikit dari keilmuan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit dipelajari dengan begitu mudahnya. Sebagaimana yang tadi kita contohkan, qaulu ta'ala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Contoh yang lain dalam hal ini ialah misalnya ayat dalam masalah hukum. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan perzinaan. Demikian pula ayat-ayat yang di situ mengandung kepada perintah. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kerjakan. Makna muhafadah, makna menjaga, jagalah salat. Itu menjaga dalam hal keseluruhan. Menjaga waktunya. Menjaga hal-hal yang rukun-rukunnya. Menjaga hal yang difardukannya. Menjaga perkara yang disunnahkannya. Kan begitu. Hal yang mudah difahami. Semua tadi dikatakan sangat mudah. Sangat jelas. Difahami oleh orang-orang yang awam. Kalau mendengar. Kalau apa? Mendengar ayat tersebut. Akan tetapi mereka menyifati tentang mujtahid dengan syarat-syarat yang mempersulit. Dengan syarat-syarat yang di situ mempersulit. Makanya muallif mengatakan hampir-hampir syarat yang mereka kaitkan, dipersyaratkan bahwa itulah yang bisa memahami Quran, mereka lah yang bisa memahami sunnah. Syarat tersebut ialah syarat yang hampir-hampir tidak dijumpai kesempurnaan syarat tadi pada seorang yang mulia, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Juga tentang prinsip ini, yaitu prinsip yang ke-6 ini, yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperhatikan dengan seksama. Karena di antara sebab, sebab yang membawa kaum muslimin kepada penyimpangan-penyimpangan, di antaranya ialah tadi pembatasan tadi. Ditakut-takuti, dikondisikan bahwa tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu kecuali orang-orang khusus. Akhirnya apa? Kaum muslimin berada pada kondisi apa? Kejahilan, kebodohan, kan begitu. Nah, dibatasi dalam masalah bolehnya seorang untuk memahami Al-Quran, bolehnya seorang untuk memahami Sunnah, dan ditakut-takuti bahwa yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah hanya orang-orang khusus. Akhirnya berada pada kondisi apa? Kejahilan. Seperti yang dibuka oleh muallif, min ajabi al-ujab. Sangat mengherankan ketika mereka membaca ayat, melewati ayat. Seperti itu mereka tidak fahami. Karena tadi digambarkan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah itu perkara yang sulit. Perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang khusus. Kembali bahwa ini merupakan apa? Syubhat syaitaniyah. Nah, beberapa bantahan terhadap syubhat tersebut ialah yang pertama, ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami, Sunnah tidak bisa dipahami kecuali seorang yang dikatakan mujtahid. Seorang yang mujtahid. Kemudian mereka menyifati tentang siapa mujtahid itu. Siapa mujtahid itu. Dikatakan oleh para ulama bahwa sifat-sifat yang mereka katakan itu hampir-hampir tidak dijumpai. Seperti yang ditekankan muallif. Kalau sampai sempurna seperti itu, ya kepada Abu Bakar sendiri yang afdal, yang mulia, pun juga tidak ada. Terus kalian terapkan kepada siapa? Kan begitu. Ini jawaban muallif yang langsung kemudian memberikan kepada isyarat sebagai jawaban atas syubhat yang mereka katakan. Dan yang namanya mujtahid, yang namanya mujtahid, definisi para ulama ialah alladhi yastambitul ahkam asyar'iyyah minan nusus al-mubasyarah. Yang namanya mujtahid, mereka-mereka yang bisa mengambil istinbath, bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari nas-nas yang sifatnya langsung dilihat, diketahui. Misalnya mereka membaca Al-Quran, membaca Sunnah, ditelaah, dipelajari dari sisi bahasa, dari sisi maknanya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita mengenal adanya imam-imam dalam madhab, kan begitu. Seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad. Juga di zaman-zaman setelahnya seperti Imam Ats-Tsauri dan yang lainnya. Hal itu menunjukkan bahwasannya pada kaum muslimin adanya kemungkinan bahwa mereka itu adanya orang-orang yang bisa apa? Berijtihad. Mereka kadang berdalil bahwa namanya ijtihad itu sudah ditutup setelah wafatnya apa? Para sahabat. Karena itu para ulama menyebutkan di antara syarat-syarat mujtahid. Kita kenal nanti dalam buku-buku fikih. Ada persyaratan. Seorang dikatakan dia mujtahid. Di antaranya. An yafham al-lughata al-arabiyyah fahman wasi'an. Di antara persyaratan yang disebutkan. Dan ini syartun mu'tabar. Sebuah persyaratan yang dianggap. Diakui. Di antaranya ialah. Dia memiliki faham bahasa Arab dengan faham yang luas. Orang tersebut memiliki faham bahasa Arab, faham yang luas. Juga yang kedua, la budalahu min ma'rifati usulil fiqh. Yang kedua, punya kemampuan memahami usul fikih, kaidah-kaidah, dasar-dasar dalam memahami fikih. Yaitu supaya orang bisa mengambil bahwa Al-Quran ini, ayat ini, bisa dipakai untuk dalil demikian. Hadis ini dipakai untuk dalil demikian. Dari pemahaman lughahnya, maupun apa? Dasar-dasar ilmu fikihnya. Yang ketiga, sebagian mempersyaratkan an ya'rifa min ilmil bayan wal ilmil ma'ani. Ada yang mempersyaratkan di samping lughatul arabiyyah itu ada ilmul bayan dan ilmul ma'ani yang lebih mendalam lagi ketimbang sebatas lughatul arabiyyah, karena ada funun, ada cabang-cabangnya lughatul arabiyyah itu. Meskipun dikatakan bahwa kana as-sahi anna hadha syartu laisa syartun. Yang benar bahwa orang itu harus punya kemampuan sampai memiliki ilmu yang dikatakan ilmu bayan wal ma'ani. Itu yang betul bukan termasuk persyaratan yang harus disyaratkan. Nah, tidak semua orang sampai tingkatan demikian. Yang keempat, ma'rifatul ahadith al-mubayyinati lil ahkam. Mengetahui, mengenali hadis-hadis yang menjelaskan terhadap hukum-hukum. Demikian pula ma'rifatu sahihiha min dha'ifiha. Tahu tentang hadis itu posisinya, apakah sahih atau dhaif. Hadis ini dikatakan hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Karena kalau dalam masalah hadis, para ulama menjelaskan sebelum seorang menjadikan hadis itu sebagai pijakan hukum, pertama kali yang dilihat ialah apa? Kedudukannya. Apakah hadis itu hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Kalau hadis itu sahih, beranjak kepada langkah kedua, yaitu dari sisi adakah kesinkronan, adakah hubungan, adakah kaitan. Jangan sampai seorang berdalil dengan sebuah hadis demikian, tapi pendalilannya jauh, tidak ada hubungannya sama sekali, kan begitu? Tepat tidak? Adapun pada Al-Quran tidak ditanya Al-Quran itu tentang benar dan tidaknya, kan begitu? Karena Al-Quran memang seluruhnya apa? Benar. Hanya dituntut tentang tepat tidak Anda berdalil dengan Al-Quran atas pendapat yang Anda nyatakan. Karena banyak orang berdalil dengan Al-Quran yang tidak pada apa? Tempatnya dan tidak tepat dalam pendalilannya. Ya, sebagai misal yang dicontohkan seperti penyimpangan yang ada pada akidah seperti Khawarij, mereka juga apa? Membesar-besarkan, menjunjung Al-Quran, tapi cara pendalilannya tidak apa? Tepat. Dan begitu banyak. Sehingga pada hadis dituntut seorang untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian yang namanya mujtahid, seperti yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau posisi memang tadi ada padanya beberapa persyaratan tadi, maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, "Idza hakamal hakimu fajtahada." Kalau ada seorang hakim kemudian menghukumi sesuatu dan dia telah apa? Berijtihad. Tentunya dengan apa? Dengan kesungguhan. Mencari bagaimana dalilnya, mencari bagaimana hukumnya, apa pijakannya. Fa'asaba, lalu benarlah kesimpulan yang ditetapkan, hukum yang ditetapkan tadi benar. Nabi mengatakan apa? Lahu apa? Ajran, dia mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun. Tapi kalau sampai dia salah, dia sudah bersungguh-sungguh, sudah memahami dalil, tapi terjadi kesalahan, masih juga diberikan apa? Satu apa? Pahala. Satu pahala. Dijabarkan tentang ajr di sini ialah ajru masyaqqah. Ajr masyaqqah. Wong hakim memutuskan, salah kok masih dapat pahala. Kan begitu ya. Wah, kalau begitu enak juga ya. Kita jadi hakim saja. Karena kalau salah masih apa? Diberi pahala. Hati-hati. Hati-hati jadi seorang pemutus perkara. Kalau pada keteledoran ya membahayakan. Kan banyak kisah. Keteledoran seorang dalam apa? Menetapkan hukum. Barakallahu fikum. Mungkin ada kisah dulu tentang apa? Seorang yang membunuh apa? 99 jiwa. Lalu datanglah dia bertanya kepadanya, abid yang tidak tahu ilmu. Ditanya, saya ini pembunuh 99 jiwa. Barakallahu fikum. Adakah pintu taubat bagi saya? Dikatakan, ya enggak ada. Pintu taubat bagimu sudah ditutup ini. Sudah enggak ada harapan. Digenapkan sekalian dia. Dilengkapi menjadi apa? 100. Ternyata ketika pindah kepada orang alim, diberikan apa? Petunjuk, arahan. Pintu taubat selama seorang masih hidup terbuka bagi dia. Datanglah kamu ke negeri soleh, orang-orang yang berbuat baik, karena kamu tinggal di negeri jelek. Banyak pengaruh buruk. Para pelatikum. Datangnya seorang kepada alim, kemudian dia mendapatkan taufik minallah dalam hal memberikan solusi, itu apa? Akan mendapatkan pencerahan. Salah menghukumi berakibat, coba, akhirnya orang tadi kan tergerak untuk membunuh lagi karena kesalahan dalam apa? Menjawab. Keputusasaan. Kita pun demikian, hati-hati. Datang kepada kita orang, kemudian menanyakan berbagai macam perkara, lalu salah menjawab, bisa jadi lebih jahat. Bisa jadi dia berbuat yang lebih rusak ketimbang sebelumnya. Nah, maka hati-hati. Tetapi seorang yang bersungguh-sungguh, bermakna bahwa memang ada pada dia ciri-ciri tadi, jika melakukan ijtihad lalu terjadi kesalahan, masih diberi satu pahala. Yaitu apa? Ajru masyaqqah fi sabilil wusul lil haq. Dia sudah berusaha, dia sudah berupaya, dia sudah membahas untuk sampai mencapai kepada kebenaran, tapi terjadi kesalahan. Itulah pahala yang kata Nabi SAW, idza ijtahada wa hakama wa akhta'a. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh menghukumi salah, maka lahu apa? Ajrun wahid. Ajrun wahid. Dan kesungguhannya Allah jadikan sebagai sebab untuk meraih apa? Meraih pahala. Barakallahu fikum. Mungkin salat dulu ya. Taib, kita skor sementara untuk salat isya dan insyaallah kita lanjutkan ba'da isya bi'idznillah azza wajal. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan fakrah atau paragraf masih pada prinsip yang ke-6 atau prinsip yang terakhir dari 6 prinsip yang disebutkan beliau rahimahullah. Fa illam yakunil insanu kadhalik. Setelah menyebutkan tentang syubhat bahwa orang-orang yang mereka itu menisbahkan dirinya meniru ulama, demikian pula mempersulit dalam hal memahami agama dengan diistilahkan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa difahami kecuali oleh mujtahid yang mutlak. Dan siapa dikatakan mujtahid mutlak itu? Dengan sifat-sifat yang dikatakan hampir-hampir, sifat yang sempurna tersebut tidak mungkin ada pada apa? Abu Bakar As-Siddiq. Jika pada manusia tidak bisa melakukan yang demikian ini, qala falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wa la iskala fi. Yang namanya orang kalau sudah tidak mampu ya jangan dipaksa, katanya begitu. Yang ada ialah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu keharusan yang tidak mengandung kepada keraguan. Dan tidak ada iskal dalam hal ini. Wa man talabal huda minhuma, barang siapa yang masih mencari petunjuk dari keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindiqun. Kemungkinan yang dikatakan, dia itu mungkin zindiq, dia munafik. Wa imma majnun. Kalau tidak, dikatakan dia itu orang gila. Nah. Li ajli su'ubati fahmihima. Karena apa? Sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Kok masih dipaksa untuk mengambil apa? Keduanya dijadikan hidayah. Keduanya dijadikan dalil. Keduanya dijadikan petunjuk. Subhanallah. Wa bihamdih. Kam bayyanallahu subhanahu syara'an wa qadaran. Khalqan wa amran. Fi raddi hadhi syubha. Al-mal'unah. Min wujuhin syatta. Balagat ila haddi dharuriyati al-amah. Kata beliau, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala puji baginya, berapa banyak Allah Azza wa Jal menjelaskan dalam ayat-ayatnya secara syariat maupun secara ketentuan di dalam sekian banyak ayat membantah tentang syubhat yang terlanat ini dalam bentuk berbagai macam bentuk yang sampai tingkatan pada batasan yang sangat apa? Mudah dan diketahui oleh apa? Keumuman orang. Sangat mudah dan diketahui oleh banyak orang. Karena itu beliau mengatakan, menukil ataupun menyebutkan ayat, walakin aktsara an-nasi La ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia umumnya memang tidak mengetahui bahwa pada Al-Quran dan Sunnah itu banyak hal-hal yang mudah difahami. Bahwa pada ayat-ayat Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang gampang difahami. Tsumma qal, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-afqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa akhshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Syahid barakallahu fikum. Begitulah Allah azza wa jal memberikan apa? Dinding pemahaman sebagaimana Allah sifati orang-orang kafir yang mereka itu tidak bisa menerima hidayah seperti apa? Seperti mayit, orang yang tidak punya kehidupan. Sama apakah kamu beri peringatan atau tidak, sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tundiru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya yang kamu beri peringatan ialah, yang mengambil peringatan adalah orang-orang yang mereka itu mengikuti peringatan tadi. Wa khasyir rahman bil ghaib. Dan mereka adalah orang-orang dalam kondisi, dalam keadaan sangat takut kepada Ar-Rahman. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sampaikan. Hayat ini sebuah hiburan. Setelah fase mu'alif menyebutkan tentang kesulitannya yang luar biasa menghadapi orang-orang yang disilakan kolot, kan begitu ya. Orang-orang yang kalau ditanya rujukannya katanya, ya kata kiai, kan begitu. Orang-orang ketika mendapatkan peringatan dari Al-Quran, sulit untuk sampai kepadanya. Yang dapat menerima peringatan, itu siapa? Manittaba'a dzikra. Mereka memang orang-orang yang jujur, yang mengikuti peringatan tadi. Dan pada diri mereka itu ada rasa takut, rasa khosyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampaikan kabar gembira berupa apa? Ampunan dan pahala yang sangat mulia. Qala akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Lalu muallif menutup ayat yaitu khatmu risalah. Penutupan risalah, penutupan tulisan ini sebagaimana beliau mengawalinya yaitu dengan apa? Hamdalah. Dengan adanya hamdalah. Demikian pula salawat dan salam kepada rasulnya. Ayat yang disebutkan muallif rahimahullah di situ mengandung kepada orang-orang yang mu'ridin an tadabburi kalamillah wa kalami rasulih. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan sunnah ataupun kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayat ini, siapakah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan? Siapa yang Allah berikan sebuah anugerah yang sangat mulia? Yaitu orang-orang yang dikatakan manittaba'a dzikra wa khasyir rahman. Mereka-mereka yang senantiasa mengikuti peringatan. Makanya sering kita mendengar apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan putus asa dari memberi peringatan. Jangan seorang dalam kondisi putus asa, patah semangat. demikian pula pesimis dalam mendakwakan. Asy-Syaikh rahimahullah dengan kesungguhannya, masya Allah, barokahnya luar biasa. Padahal kalau kita lihat, risalahnya kan dikatakan apa? Pendek-pendek. Muatannya orang mungkin mengatakan, ah itu bisa dibikin oleh orang yang baru belajar, kan begitu ya. Tapi tolak ukurnya sejauh mana barokah yang ada. Makanya dikatakan bahwa kalam musalaf, ucapan salaf itu pendek, singkat, tapi berbarokah. Nah, dan itulah permisalan dua golongan. Mereka-mereka yang tidak mau menghiraukan kalamullah dan kalam Rasul. Apa akibatnya? Dan orang-orang yang mereka itu senantiasa mengambil manfaat dan pelajaran dari tatkala seorang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, dibacakan kepadanya ayat Al-Quran, dan diingatkan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali, bahwa kesungguhan dalam berdakwah, terutama menanamkan tauhid, tidak boleh bagi seorang untuk menganggap sepele dan remeh. Karena inilah yang menjadi perubahan. Dan ini pula yang sesungguhnya poros. Demikian pula perhatian yang sangat, yaitu dakwah tauhid, perhatian yang sangat, perhatian yang khusus yang dijalani dan dilakukan oleh para anbiya war rusul. Semua nabi, semua rasul, semuanya betul-betul memperhatikan masalah apa? At-tauhid, masalah akidah. Jangan seorang putus asa. Sebagian ulama bercerita di daerah Eropa ada seorang yang berdakwah, mendakwakan tauhid. Dia pernah belajar di Jami' Islamiyah, lulusan apa? Jami' Islamiyah. Menghadapi orang-orang yang tidak suka. Akhirnya dai ini dilaporkan tentunya kepada orang yang berwenang. Sementara kehidupannya ialah kehidupan yang di Eropa kan banyak orang-orang yang tokoh-tokohnya kadang Nasrani, kan begitu ya. Nah, sama di tempat kita, manakala kita jumpai kepada pemimpin kita ya, sebatas mungkin kalau daerah kita mungkin apakah gubernurnya, apakah bupatinya, kadang-kadang seorang Nasrani. Jangan kemudian kecil hati. Jangan menganggap itu sebagai apa, penghalang. Na'am barakallahu fikum. Dilaporkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa ini mendakwahkan sesuatu yang tidak umum. Lalu si hakim tadi yang dalam posisi dia bukan beragama Islam ditanya, kamu pernah belajar di mana? Di Saudi ya. Kamu punya apa? Bukti? Punya ijazah? Iya, saya punya ijazah. Dengan gampangnya, yang benar ya orang ini. Karena dia membawa agama dari tempat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu nabinya apa? Nabinya orang Islam. Orang menyangka bahwa Saudi ya, itu zaman dahulu juga namanya Saudi ya, kan begitu ya. Padahal kan dulu Mekah, Madinah, kan begitu ya. Negeri yang di mana tempat kelahiran Rasulullah di Mekah, kan begitu. Ikuti agama dia. Karena memang dia berasal dari mempelajari sumber aslinya, yaitu mana? Mekah dan Madinah. Keluguan. Keluguan seperti itu. Jadi kita berdoa, berharap. Kadang-kadang orang-orang yang betul-betul mereka itu seolah-olah dalam sisi agama itu berseberangan, tapi belum tentu dalam permusuhan mereka itu memusuhi. Tapi lihat berapa banyak orang yang kadang-kadang penampilannya masya Allah muslim. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang waliullah, bahwa waliullah itu cirinya bukan dengan pakaian-pakaian yang khusus ya. Kalau sudah menggunakan apa, misalnya sorban hijau, kan begitu ya, sudah menggunakan jubah, imamahnya itu luar biasa, kan begitu ya. Waliullah itu dalam kondisi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, apa? Semakna riwayat, begitu ya. Bisa saja ada seorang yang dalam kondisi apa? Dia orang yang kusut masai, orang yang tidak kelihatan. Ya. Dalam hal sisi penampakannya, penampilannya tidak meyakinkan. Lau aqsama 'ala Allah la abar. Seandainya dia bersumpah mengatakan sesuatu, Allah akan mengkabulkannya. Tapi dari sisi apa? Penampilan kok enggak meyakinkan ya orang ini, kan begitu ya. Tapi kadang orang dikatakan meyakinkan kalau tampilannya, jubahnya, sorbannya, pakaiannya dengan ciri-ciri khusus. Itu wali-wali mereka. Sementara waliullah itu tidak nampak. Tidak nampak. Kadang ketika mungkin berkunjung, menjumpai seorang yang harapannya bukan apa-apa, mungkin mau mendakwahkan, menyampaikan agama, tiba-tiba dia tolak. Dilihat dari posturnya, dilihat begitu, orang seperti ini kok pembawa agama apa, kan gitu. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau belajar dengan Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Sa'di, kemudian beliau berpindah tempat lalu ketemu dengan Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti, itu pertama kali berjumpa, kata beliau, tidak meyakinkan dari sisi penampilan, badui, kan begitu ya, badui. Sampai kata beliau, kana la ya'rifu adad an-nuqud, hitungan uang itu enggak tahu, ini uang berapa enggak tahu. Nah kalau kita mungkin sekarang dikasih uang misalnya 1.000 untuk apa, 100.000 untuk apa, kok sampai enggak tahu, kan kadang orang kok bahasanya apa ya kalau di sini ya. Disiapkan orang bilang, deso banget kamu kan begitu ya. Kok apa ya, pedalaman banget kamu sampai begini aja gak tahu kan begitu. Apalagi pembawa agama kan begitu. Apalagi pembawa agama. Tetapi setelah menjabarkan, setelah menjelaskan, kita kenal bagaimana karya-karya Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Luar biasa. Sampai-sampai beliau menyifati ini, baru kelihatan ilmunya. Sampai dikatakan ini sebuah lautan yang kami tidak menjumpai tepiannya. Karena tadi apa? Kadang seorang dalam penampilan itu tidak meyakinkan. Barakallahu fikum. Jadi kesungguhan dalam mendakwahkan agama, jangan dilihat tentang siapa yang harus dihadapi. Sudah ketakutan duluan, sampaikan dengan keikhlasan. Demikian pula bentengi diri kita dengan ilmu. Demikian pula ta'awun. Adanya ta'awun, saling tolong menolong, bantu-membantu, tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Demikian pula tawafuk, saling terjadi kesepakatan. Jangan menampakkan adanya hubungan seorang apa? Saling berbeda, saling bertentangan. Karena itu yang melemahkan tentang persatuan dakwah. Walhamdulillah satu demi satu seorang kadang tanpa disadari menerima dakwah. Kadang seorang mungkin kecil hati. Puluhan tahun yang menerima kok hanya 2-3 demikian. Seolah-olah tidak ada perubahan. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh rahimahullah tidak menyaksikan perubahan di zamannya. Tidak merubah, memperhatikan perubahan yang berarti di zamannya. Tapi setelah wafatnya beliau, Masya Allah, luar biasa. Dakwah sampai kemana-mana. Salah satunya seperti ini. Risalah beliau sampai ke Indonesia seperti ini. Dakwah yang menyebar luas. Dimanapun daerah, manakala seorang mempelajari dari sisi dakwah al-sunnah, pasti salah satu rujukannya ialah apa? Risalah-risalah beliau. Kitab beliau. Itulah menunjukkan tentang barokahnya dakwah beliau. Sehingga ayol ikhwah, barakallahu fikum, dakwah jangan kemudian seorang bermakna menanti dan menunggu kok enggak ada hasil dan perubahan. Tidak bermakna bahwa seorang dalam kondisi tidak senang, tidak bahagia ketika mendapati apa? Perubahan. Fabini mati rabbika apa? Fahadif. Adanya perubahan-perubahan kita senang, maka terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla boleh seorang menyampaikan. Boleh bagi seorang menyampaikan. Dan jangan kemudian seorang berpijak, kemudian hanya mempercayakan tentang kemampuan-kemampuannya. Jadikanlah dalam dakwah itu satu barokah. Tentunya namanya barokah kembali dalam tariqah, dalam berbagai macam hal, yaitu mengikuti apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kadang-kadang dalam dakwah itu ada orang-orang yang menjadi pembela walaupun dia fajir. Walaupun dia fajir. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha la yu'ayyidu hadza ad-dina bi rajulin aba fajirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kadang membela agama ini dengan orang yang dalam sisi agamanya itu apa? Tidak kuat. Banyak perbuatan-perbuatan jeleknya. Tapi dia mungkin menerima, tapi belum bisa kan begitu ya. Kan banyak. Nah kadang-kadang kita dalam kondisi, dalam bermuamalah, dalam hal menyikapi, itu terlalu terburu-buru. Terlalu seolah-olah emosional lebih kita kedepankan. Seolah-olah ingin mengharapkan kepada perubahan yang cepat. Nah, dan begitu yang namanya manusia, letaknya keterburu-buruan. Manusia padanya seringkali terdapat pada keterburu-buruan. Wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan perjumpaan kita dalam menyampaikan tentang usulul sittah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, yaitu semakin dikuatkan tentang ilmu kita, demikian pula diluaskan apa yang menjadi harapan kita bermakna tentang ilmu, demikian pula dakwah, serta mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada apa yang telah kita perbuat. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, tafadhalu.